kaifa fa'ala bihim syaitan. Mereka tadinya muslimin, bagaimana syaitan membawa mereka hingga menjadi sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Ataqra'ul Quran? Apakah engkau hafal Quran? Kata Abu Ghalib, na'am. Iqra. Qauluhu ta'ala huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Baca ayat itu. Dibaca oleh Abu Ghalib. Kemudian bertanya, atadri man haula? Tahukah engkau siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Yang Allah katakan, fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilih. Tahukah siapa mereka yang mencari-cari ayat mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah, untuk mencari-cari takwilnya? Humul khawarij. Mereka adalah khawarij. Aina abuk? Wa ya Abu Ghalib, bagaimana bapakmu? Kemana bapakmu? Kata Abu Ghalib, qatalahu al-azariqah. Bapakku dibunuh oleh al-azariqah. Azariqah salah satu sekte dari sekte-sekte khawarij. Qatalallahu al-azariqah. Kata Abu Umama al-Bahili, celaka. Semoga Allah memerangi mereka, al-azariqah. Ataqra, apakah kau hafal ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh? Dibaca oleh Abu Ghalib. Tahukah engkau siapa yang tabyadu wujuh dan siapa yang taswaddu wujuh? Tabyadu wujuhu ahli sunnah wa taswaddu wujuhul khawarij. Akan memutih wajah-wajah ahli sunnah dan akan menjadi hitam wajah-wajah khawarij. Ikhwan ibn na'azakumullah. Kemudian Abu Umamah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Akan berpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Satu golongan di dalam jannah, sedangkan yang lain di dalam neraka. Ikhwan ibn na'azakumullah. Setelah disampaikan kejelekan-kejelekan khawarij, bahwa mereka dikatakan sebagai syarul qatla tahta adimis sama, dan dikatakan khairukum man qatalu, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka, dan ayatnya menyatakan alladzina tattabi'una ma tashabaha minhu, yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat adalah khawarij dan seterusnya. Abu Ghalib bertanya, sebagaimana seorang murid yang cerdas, seorang murid ahlus sunnah selalu bertanya dari, iya kan? Walaupun memuliakan Abu Umamah, walaupun memuliakan gurunya, syekhnya, tapi tetap bertanya apa dalilnya. Maka kata Abu Ghalib, asami'tahu min Rasulillah. Apakah engkau mendengar sendiri dari Rasulullah? Kata Abu Umamah, idan adalah jari. Kalau begitu aku terlalu berani. Kalau aku tidak mendengar langsung dari Rasulullah SAW, aku terlalu lancar. Aku mendengar dari Nabi ghairu marrah, wala marratain, wala thalatha, hatta addahu sab'ah. Aku mendengar dari Nabi bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, sampai disebut 7 kali. Berarti Rasulullah SAW sering berbicara tentang khawarij. Sering berbicara tentang nanti akan datang satu kaum yang begini, begini, begini. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sami'tuhu min Rasulillah. Iya. Aku mendengar sendiri dari Rasulullah SAW bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Ikhwan ibn a'azakumullah. Adakah hadis tentang aliran sesat yang rinci sifat-sifatnya, kejelekannya, bahayanya, dan seterusnya seperti khawarij? Hampir tidak ada, atau bisa dikatakan tidak ada. Qadariyah, ada hadis diikhtilafkan kesahihannya bahwa Qadariyah adalah majusinya umat ini. Ternyata hadisnya dhaif. Yang sahih Bukhari Muslim, Bukhari Muslim atau Bukhari dan Muslim, rinci sifat-sifatnya khawarij. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah SAW sangat-sangat memperingatkan dari bahaya khawarij, sehingga dijelaskan bahayanya, dijelaskan ciri-cirinya, dijelaskan bagaimana menghadapinya, dijelaskan bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana kejahatannya? Karena aliran sesat ini bukan hanya merusak agama, tapi sekaligus merusak agama dan merusak dunia. Dan sekaligus menumpahkan darah kaum muslimin sepanjang masa. Berkata Muhammad bin Husain Al-Ajurri rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Perhatikan, lihat ucapan beliau. La yanbaghi liman ra'a ijtihada kharijiyyin qad kharaja 'ala imamin 'adilan kana al-imamu am ja'iran fa kharaja wa jama'a jama'atan wa salla sayfahu wa istahalla qital al-muslimin fala yanbaghi lahu an yaghtarra biqira'atihi lilquran wala bi tuli qiyamihi bis salah wala bi dawami siyamihi wala bi husni alfadhihi fil ilmi idza kana madhhabuhu madhhab al khawarij. Kata Al-Ajurri rahimahullah, Muhammad bin Husain, tidak sepantasnya bagi orang yang melihat kesungguh-sungguhan seorang khawarij, ijtihadnya, kesungguh-sungguhannya dalam ibadah, tapi dia khawarij. Apa yang dimaksud khawarij? Perhatikan. Kharaja ala imam. Keluar mengangkat senjata melawan imamnya. Adilan kadal imam am jairan. Sama saja, apakah penguasanya seorang yang adil atau seorang yang zalim? Tetap khawarij. Memberontak pada penguasa yang adil, khawarij. Memberontak pada penguasa yang zalim, juga khawarij. Sawa'un kana al-imamu adilan am jairan. Fakharaja, dan dia memisahkan diri dari penguasa. Ciri kedua, perhatikan baik-baik. Wa jama'a jama'atan, dan mengumpulkan golongan, membikin hizib, membikin kelompok. Tentunya dengan pemimpin sendiri, dengan imam sendiri, dengan penguasa sendiri. Wa salla sayfahu, dan menghunuskan pedangnya. Tadi kita katakan, wah ini akidahnya lurus ahli sunnah, tapi empat ini ada. Ya khawarij berarti. Pertama, memberontak kepada penguasa, memisahkan diri kepada dari penguasa. Kedua, mengumpulkan kelompok, membuat satu pasukan terpisah dari penguasa. Ketiga, menghunuskan pedangnya kepada penguasa. Wastahalla qital al-muslimin, dan menghalalkan untuk memerangi muslimin. Kalau seperti ini keadaannya, kalau sifat empat ini ada pada kelompok tadi, maka jangan tertipu. Masih kata Imam Muhammad bin Husain Al-Ajurri, "Fala yanbaghi lahu an yughtarra biqira'atihi." Jangan tertipu dengan bacaannya terhadap Al-Qur'an, walaupun bagusnya bukan main. "Wala bitulihi biqiyamihi fis shalah." Walaupun salatnya panjang-panjang, qiyamul lail panjang. "Wala bidawami shiyamihi." Jangan tertipu pula dengan puasanya di siang hari. "Wala bihusni alfadhihi fil ilmi." Jangan tertipu dengan bagusnya ucapan ketika mengajar. Ilmu semua, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Dalil, dalil, dalil. "Wala bihusni alfadhihi fil ilmi." Jangan tertipu dengan bagusnya ucapannya ketika membahas ilmu. Kalau sudah empat ini ada, membuat pasukan, mengangkat pedang, memisahkan dari penguasa, dan memerangi muslimin. Kalau empat ini ada, walaupun ketika mengajar ilmu, masya Allah, jangan tertipu. "Idza kana madhhabuhu madhhab al-khawarij." Kalau madhhabnya madhhab khawarij. Titik. Di halaman ke-38 dari kitab Asy-Syari'ah lil Imam Al-Ajurri. Yang berikutnya, mutiara indah dari Ibnu Hajar. Al-Asqalani rahimahullah kata beliau, "Al-Qa'dah Al-Khawarij." Tadi kan disebutkan sekte dari sekte-sekte Khawarij bernama Azariqah. Ternyata ada lagi sekte mereka yang disebut dengan Al-Qa'dah, bukan Al-Qaeda, bukan. Al-Qaeda sekarang belum dikenal waktu itu. Tetapi Al-Qa'dah yang artinya duduk. Duduk itu disebut Qa'id, Al-Qa'dah, Khawarij yang duduk. Maknanya duduk tidak mengangkat senjata. Tidak mengangkat senjata. Kata Ibnu Hajar, "Al-Qa'dah Khawarij kanu la yarawna bil harbi." Al-Qa'dah, mereka juga Khawarij, walaupun mereka tidak terlihat mengangkat pedang, tidak terlihat berperang. Tadi empat, kata Imam Al-Ajurri, kalau empat ini ada maka mereka Khawarij. Dikurangi lagi, tidak mengangkat pedang pun, kalau pemikirannya sama tetap Khawarij. Tidak ikut perang, tapi kalau membenarkan orang-orang yang menghalalkan darah kaum muslimin, ya Khawarij juga. Paham ya? Jadi kata Ibnu Hajar, walaupun dia duduk, tidak ikut berperang. "Balyun kiruna ala umara'il jaur." Bahkan mereka ini tetap mengingkari penguasa-penguasa yang zalim. "Hasbat taqah," sekemampuannya. "Wayaj'una ila ra'yihim," dan mengajak manusia untuk sependapat dengannya. "Wayuzayyinuna ma'a dhalika al-khuruj wa yuhsinuna," dan bersama dengan itu menganggap bagus orang yang memberontak, menganggap bagus orang yang mengangkat senjata, menganggap benar orang yang kemudian menghunuskan pedangnya membunuh kaum muslimin, memerangi penguasa. Saya enggak ikut-ikutan. Saya enggak ikut mengangkat senjata, saya di pondok. Saya enggak ikut bersama mereka. Tapi mereka benar. Mereka di pihak yang benar. Memang penguasa ini durjana, harus disikat habis. Ya sama. Walaupun gak ikut-ikutan. Tangan gak ikut-ikutan. Mulut ikut-ikutan. Mereka adalah pasukan yang hebat. Para pemberani. Singa-singa yang melawan kedurjanaan. Loh, katanya gak ikut-ikutan. Tapi kok muji mereka? Padahal mereka Khawarij. Padahal mereka memerangi muslimin. Padahal mereka menentang penguasa yang sah. Memisahkan diri dari penguasanya. Kenapa dipuji? Man anda? Ana ahlu sunnah. Ana salafi. Saya enggak ikut-ikutan perang. Tetapi muji-muji mereka. Menyanjungnya. Mengangkatnya. mimman an, kamu di pihak mana? Ini barakallahu fikum, harus ada kejujuran. Kamu di pihak mana? Pihak yang memerintahkan untuk sabar bersama penguasa walaupun zalim, atau pihak yang menganjurkan untuk melawan penguasa? Kalau engkau di pihak pertama, ya jangan dukung mereka. Ingatkan, wahai kaum muslimin, jangan menghalalkan darah kaum muslimin. Letakkan senjata kalian, bukan dipuji sebagai singa-singa Allah, para pemberani-pemberani. Ikhwanuddin a'azakumullah. Dijuluki apa alirannya? Al-Qa'adah. Aliran Khawarij Qa'adah. Berkata juga Masih Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Hadyus Sari, Al-Qa'adiyah, alirannya, sektenya dijuluki Al-Qa'adiyah. Alladzina yuzayyinuna al-khuruj 'ala al-a'immati wa la yubashiruna dhalik. Aliran Qa'adiyah adalah orang-orang yang memperindah, menganggap bagus pemberontakan. Menganggap bagus orang-orang yang melawan penguasanya yang sah, menghalalkan darah kaum muslimin. Wala yubashiruna dhalik, tapi tidak ikut terjun langsung. Tidak ikut terjun langsung. Hanya di rumahnya, atau di masjidnya, atau di pondoknya, khutbah, tapi membenarkan. Mereka, pemberani-pemberani. Saya salut sama mereka. Mereka mudah-mudahan diberi pahala besar karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, memuji-muji khawarij, membenarkan pemberontakannya. Ini Al-Qa'adiyah. Kata siapa? Ibnu Hajar. Barakallahu fiikum. Mutiara berikutnya dari Muhammad bin Husain Al-Ajurri rahimahullah, betapa kerasnya beliau mensifati khawarij. Alasannya sudah terjawab tadi, karena mereka menumpahkan darah kaum muslimin, padahal darah kaum muslimin itu mulia, lebih mulia daripada Ka'bah, lebih mulia daripada tanah suci Makkah, lebih mulia daripada bulan Dzulhijjah, lebih mulia daripada barakallahu fikum hari Arafah. Dengan dalil yang sering kita sampaikan, ketika Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadha, ayu syahrin hadha, ayu baladin hadha, hari apa ini? Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu alam. Bulan apa ini? Allahu wa rasuluhu alam. Negeri apa ini? Allahu wa rasuluhu alam. Maka kata Nabi, bukankah hari ini hari Arafah? Hari yang haram, haram bermakna suci ya. Dan bulan ini bulan Dzulhijjah, bulan yang haram, bulan yang suci. Bukankah negeri ini negeri Mekkah, negeri haram? Inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian suci seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Seperti sucinya hari Arafah, seperti sucinya bulan Dzulhijjah, seperti sucinya tanah Mekkah. Bagaimana menurut kalian? Kalau ada orang yang menghinakan tanah haram, jahat sekali kan? Terlalu kurang ajar. Melecehkan kesucian agama, apalagi menghinakan Ka'bah, lebih-lebih lagi. Bagaimana dengan yang menumpahkan darah kaum muslimin? Darah kaum muslimin lebih tinggi lagi. Tetapi bagi khawarij murah, dalam rangka untuk menegakkan daulah Islamiyah yang mansyudah, kata khawarij Salman Audah, untuk kita merencanakan negara Islam yang kita cita-citakan, maka tidak mengapa kita mengorbankan beberapa darah. Alhamdulillah, enak sekali mengorbankan darah kaum muslimin. Kalau negara darah kufar, kita enggak masalah. Maksudnya bukan permasalahan yang sedang dibahas. Walaupun masalah kufar ada berapa macam. Ada yang boleh tumpahkan darahnya, ada yang enggak boleh. Tetapi muslimin, Kalian melawan mereka, siapa mereka? Muslimin. Kalian melawan penguasa kalian, siapa mereka? Muslimin. Ini yang kita bicarakan, negeri-negeri muslimin. Melawan penguasanya, penguasa muslimin. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat bagaimana ucapan Imam Al-Ajurri. Lam yakhtalif al-ulama'u qadiman wa haditha. Beliau membawakan ucapan para ulama. Tidak berselisih para ulama, yang dulu maupun yang sekarang. Annal khawarij qawmun su, usatun lillah ta'ala wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa in sallu wa samu wajtahadu fil ibadah. Kata beliau tidak ada perselisihan. Berarti para ulama semuanya sepakat bahwa khawarij adalah kaum yang jelek, menentang Allah, menentang Rasulnya alaihi salatu wassalam. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka puasa, walaupun mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah. Wal khawarij humus syurrah al anjasul arjas. Khawarij adalah orang-orang jahat. Syurrah dari kata syirin, dari kata syar, jahat. Al-anjasul arjas, busuk, najis. Wa man kana ala madhhabihi min sa'iril khawarij. Dan semua yang madhabnya sama dengan madhab khawarij. Yatawarathuna hadal madhab qadiman wa haditha. Mereka saling mewarisi dari dulu sampai sekarang. Likulli qaumin warith. Setiap kaum ada pewarisnya. Kalau pewaris para nabi adalah para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Tapi siapa pewarisnya khawarij yang membunuh Uthman? Ya khawarij sepanjang masa. Di zaman ini ada khawarijnya, di zaman ini ada khawarijnya, di sana. Setiap zaman sampai hari ini ada khawarij. Likulli qaumin warith. Maka mereka lah kaum khawarij yang yatawarathuna hadal madhab qadiman wa haditha. Yakhrujuna alal a'immah. Mereka selalu memberontak kepada penguasanya, para imam-imamnya. Yastahilluna qatl muslimin. Dan menghalalkan darah kaum muslimin. Yang tidak mengerti banyak mana satu dan seribu. Sufahaul ahlam. Yang tidak bisa membedakan antara 10 dan 1 juta. Kenapa kamu melawan? Karena teman saya ditangkap. Berapa orang? 1. Terus? Dengan pertumpahan darah ini berapa korbannya? Ya saya hitung-hitung sudah 360 orang yang mati. Ya. Mau menyelamatkan 1 orang, 360 yang mati. Kamu itu belajar berhitung gak di SD-nya? Ya berarti gak belajar berhitung sama sekali. Sufaha al-ahlam. Sedangkan Nabi alaihissalatu wassalam mendapatkan wahyu dari Allah. Sabar khairun lakum. Sabar itu lebih baik bagi kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berkata Imam Al-Muhaddith Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Mutiara berikutnya. Kata beliau, al-khuruju la yajuzu itlaqan. Sesungguhnya yang namanya pemberontakan tidak diperbolehkan secara mutlak. Mutlak, na'am. Lidzalika nahnu nara. Oleh karena itu kami berpendapat, haulail kharijina awidda'ina ilal khuruj. Bahwa mereka, orang-orang yang berpendapat bolehnya memerangi penguasa adalah khawarij atau orang-orang yang mengajak kepada pemberontakan. Qul inna a'udzubikumullah, maknanya mutlakan dengan alasan apapun. Tapi penguasanya boleh, tapi penguasanya begini, tapi penguasanya begitu dan seterusnya, tetap tidak boleh. Ikhwan bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata penulis yang menyusun, atau lebih tepatnya penyusun, Jamal bin Furaihan, asyahid min kalamil Albani, yang menjadi bukti dari ucapan Syekh Al-Albani, annahu ja'ala da'i ila al-khuruj wal kharij sawa. Dan ucapan Syekh Al-Albani kita dapatkan faedah sama, ad-da'i wal kharij, yang mengajak dan yang memberontak sawa, sama saja apakah yang mengajak atau yang memberontak, yani yang mengajak untuk memberontak ataupun yang memberontaknya sawa, sama saja. Ini sama dengan ucapan Ibnu Hajar tadi, al-qa'adiyah adalah khawarij, walaupun mereka enggak ikut berperang, tapi karena mereka mendukung, mengajak, menganggap baik, menganggap bagus, maka mereka juga khawarij. Ikhwan bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alasan-alasan yang sering dipakai oleh khawarij adalah alasan-alasan politis. Politik urusannya. Bukankah berarti cuma kalau begini nanti begitu, kalau begini. Bayangannya selalu indah. Tapi yang terjadi apa? Kehancuran. Bayangannya selalu indah. Daulah Islamiyah al-Mansyudah, akan terbentuk negara Islam yang dicita-citakan oleh seluruh kaum muslimin. Mana? Apa yang dihasilkan oleh pemberontak di Mesir? Apa yang dihasilkan dari pemberontak di Sudan? Apa yang dihasilkan dari pemberontak di Suriah? Apa yang dihasilkan dari pemberontak di Indonesia? Emang ada Ustaz? Ada. Mana hasilnya? Kalau bila nazar selalu kerusakan. Yang terjadi bukan berdirinya sebuah daulah Islamiyah. Padahal barakallahu fikum, engkau, saya dan kaum muslimin hari ini masih bisa beribadah dengan baik. Bisa sholat, bisa puasa, bisa ngaji, bisa dakwah, bisa beramal saleh. Apa lagi? Ikhwan bin a'azakumullah, mereka selalu tidak puas dengan penguasa manapun. Kalau dikasih penguasa seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, mereka enggak puas. Apalagi penguasa lain, enggak akan pernah puas. Kalau yang ini digulingkan, dibunuh, selesai. Gantinya siapa? Tidak akan puas. Mau diganti siapa pun enggak akan puas. Silakan. Karena mereka mencita-citakan imam yang maksum, enggak pernah punya salah. Enggak pernah punya kekeliruan. Harus bersih 100%. Ya enggak akan ada. Enggak akan terwujud. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Sekarang berbicara tentang pemberontakan tanpa senjata. Apakah khawarij atau bukan khawarij? Emang ada pemberontakan tanpa senjata? Pakai tangan saja? Bukan. Maksudnya pemberontakan di lidah. Mutiaranya dari Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qala balil ajab annahu wujjiha ta'an ila Rasulillah s.a.w. qila lahu i'dil wa qila lahu hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah. وقال الرسول يخرج من ضئضئ هذا الرجل من يقر أحدكم صلاته عند صلاته إلى آخره. Lihatlah kecerdasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dalil-dalil khawarij diucapkan oleh Rasulullah SAW kapan? Apakah ketika ada pemberontak dengan senjata? Tidak. Rasulullah SAW mengatakan akan muncul satu kaum, dan seterusnya tentang khawarij seluruhnya berkait dengan satu orang yang bernama Dzulhuwaisyah. Orang ini tidak memberontak dengan senjata, wala dengan pedang, wala dengan panah, wala dengan tombak. Tidak. Dia hanya berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, i'dil, bersikap adillah engkau. Sungguh engkau membagi pampasan perang tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Memberontak enggak? Tidak. Tetapi mengapa, kata Syekh Utsaimin rahimahullah? Bal ajab, yang anehnya, Nabi langsung berkata akan keluar dari model orang ini satu kaum yang sholatnya mengalahkan sholat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, dan seterusnya. Mereka akan membunuh kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin. Mereka akan begini, akan begini, akan begini. Khawarij persis tamaman. Min di'ihada. Dari turunan orang ini. Kata Syekh selanjutnya, hadza akbaru dalilin. Berarti di sini sebesar-besar dalil bahwa pemberontakan kepada penguasa tidak mesti selalu dengan pedang. Pemberontakan kepada para penguasa tidak mesti selalu dengan pedang. Wa yakunu bil qawli wal kalam. Bisa saja terjadi dengan ucapan. Dengan kalam. Seperti Dhul Khuwaisirah. Idil. Engkau tidak bersikap adil. Engkau zalim. Rasul dikatakan zalim. Nabi dikatakan gak adil oleh orang ini. Ya'ni. Masih dijelaskan lagi oleh Syekh. Ya'ni maksudnya, ma akhadha as-sayf, hada orang ini, ma akhadha as-sayf ala Rasul. Orang tadi, Dhul Khuwaisirah, tidak mengangkat pedang kepada Nabi, enggak. Lakinnahu ankara alaih, tetapi mengingkari saja. Wa ma yujad fi ba'di kutubi ahli sunnah minal khuruj ala al-imam. Wal khuruj alaihi bis-sayf. فَمُرَادُهُمْ بِذَلِكَ الْخُرُوجُ النِّهَائِي الْأَكْبَرِ. Kata Syekh selanjutnya, maka pemberontakan-pemberontakan yang disebutkan oleh para ulama, pemberontakan dengan pedang, pemberontakan dengan pedang dan seluruhnya, itu puncaknya pertumpahan darah. Khawarij ini pemberontakannya dari sini. Dari lereng-lerengnya, naik ke kaki bukitnya, naik ke perut gunungnya sampai ke puncaknya. Puncaknya apa? Pertumpahan darah. Baik, kakinya apa? Lereng-lerengnya. Kalam. Kalam, ucapan-ucapan. Lihat ucapan Syekh. Fa muraduhum bidzalikal khuruj nihai, yang dimaksud adalah pemberontakan di puncaknya. Al akbar, yang paling besarnya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW tentang masalah zina. Apa zina? Kata Nabi SAW, mata bisa berzina, tangan bisa berzina, telinga bisa berzina. Tayyib. Tapi zina yang sesungguhnya apa? Ya zina seperti yang kita ketahui. Hubungan tidak halal antara laki-laki dan wanita yang tidak halal. Itu barakallahu fikum puncaknya. Tapi asalnya kan dari mata. Memandang, melihat, memegang, membelai, apalagi? Terus sampai kemudian terjadilah zina. Maka jalan-jalannya juga disebut zina. Zina mata, zina tangan dan sebutnya. Demikian pula pemberontakan dengan pedang, ada jalan-jalannya. Jalan-jalannya ini pun disebut pemberontakan. Awal pemberontakan itu kalam. Penguasa durjana, wahai kaum muslimin, penguasa tidak adil, wahai kaum muslimin, penguasa begini, begini, begini, begini. Sampai marah, panas. Gimana? Kita lawan saja. Tawan. Terjadi. Apakah mungkin enggak ada kalam di awal, tiba-tiba ini senjata? Buat apa? Nah, kan gitu tanyanya. Buat apa ini senjata? Udah pengen dulu. Nanti kita serang. Kenapa diserang? Tanya lagi. Mengapa? Karena gak ada mukaddimah. Tidak ada satu pemberontakan pun tanpa mukaddimah. Gak ada satu pertumpahan darah pun tanpa provokasi di awal. Betul? Mungkinkah tiba-tiba memberontak tanpa diprovokasi? Tidak mungkin. Berarti provokasi itu motornya. Naam, cambuknya. Kalian ditolimi diam saja. Kalian ditindas hanya diam saja. Sampai kapan kita mau diam? itu muqaddimah. Barakallahu fikum. Maka kata beliau selanjutnya rahimahullahu taala, fa hadhihi al-ibara min ba'd al-ulama, hadha huwa muraduhum, wa nahnu na'lam 'ilma al-yaqin, dan kita mengetahui seyakin-yakinnya, bi muqtada tabi'atil hal, dengan melihat konsekuensi keadaan umum manusia. La yumkin khuruju bisayf, la yumkin khurujun bisayf, tidak mungkin pemberontakan dengan pedang, illa waqad sabaqahu khurujun bil lisan, tidak mungkin ada pemberontakan dengan pedang, dengan senjata, kecuali pasti dimulai dengan pemberontakan dengan lisan, wal qaul, dengan ucapan yang namanya provokasi. An-nas la yumkin an ya'khudhu suyufahum wa yuharibun al-imam biduni syai. Manusia enggak mungkin tiba-tiba mengambil senjata-senjata mereka kemudian memerangi penguasa tanpa ada sesuatu yang yuthiruhum, tanpa ada sesuatu yang memicu mereka, tanpa ada sesuatu yang memprovokasi mereka, enggak mungkin. Berarti yang lebih jahat yang mana? Gerakan massa itu kan sudah tidak bisa dibendung. Gerakan massa biasanya sulit dibendung. Mengapa mereka sampai mengerahkan massa seperti sebesar itu? Ada provokasi di belakangnya. Siapa pelaku provokasi tadi? Provokator. Mereka inilah barakallahu fikum yang pertama mengadakan pemberontakan pada penguasa. Maka wahai para da'i ahlu sunnah, wahai para da'i yang mengaku ahlu sunnah salafi, jangan kalian berbicara kejelekan penguasa di mimbar. Kalau nasihati, nasihati dengan sirah, dengan rahasia. Sebab kalau engkau berbicara di mimbar, artinya engkau memprovokasi. Penguasa kita begini, penguasa kita begitu, dan seterusnya. Itu bahaya sekali. Kalau tiba-tiba mereka keluar ke jalan-jalan, kenapa? Karena Ustaz kemarin kita gak boleh begini terus. Kita harus bereaksi. People power. Kata mereka. Kata Amin Rais. Iya kan dulu begitu kan? Ungkapan pertama kalimat people power saya dengar dari dia. Walaupun seluruh politikus hampir sama. Ikhwanul Azzaqullah, akhirnya terjadilah kekacauan-kekacauan di mana-mana. Kembali kepada kitab. La budda an yakuna hunaka syai'un yuthiruhum wa huwal kalam. Berarti pasti akan ada sesuatu yang mempengaruhi mereka sehingga mereka turun ke jalan, sehingga mereka mengangkat senjata, sehingga mereka marah dan seterusnya, pasti ada sesuatu pemicu. Yaitu al kalam, yaitu ucapan-ucapan. Fa yakunul khuruj 'alal a'immati bil kalam khurujan haqiqatan. Maka pemberontakan dengan lidah pun itu pemberontakan hakiki. Tidak mungkin terjadi pemberontakan dengan pedang tanpa dimulai dengan pemberontakan dengan lisan. Berarti ini pondasinya. Baru kemudian diikuti dengan senjata. Dalat alaihi sunnah wa dalat alaihi al-waqi'. Dibuktikan dengan sunnah dan dibuktikan pula dengan kenyataan. Amma sunnatu fa'araftumuha. Adapun sunnah sudah kalian ketahui. Tidak boleh kita berbicara tentang penguasa di mimbar-mimbar di depan umum tentang kejelekan-kejelekannya. Kalau memang ada kekurangan, nasihati secara langsung. Wa man yansah lidhi sultanin falyakud bihadih. Siapa yang ingin menasihati penguasa, langsunglah padanya, ambil tangannya dan sampaikan padanya. Fa in sami'a minhu fadaka. Kalau dia mau mendengar, itu yang diharapkan. Wa illa fala alaik. Kalau tidak, kamu hilang kewajiban. Saya sudah sampaikan, selesai. Kewajiban para dai. Ini sudah saya sampaikan di daurah akbar. Yang artinya mudah-mudahan didengar se-Indonesia harusnya. Barakallahu fikum. Apa itu tugas para dai? Memaksa orang? Tidak. Tugas para da'i, para ustadz, para kiai, para guru, para pengajar adalah mengajarkan ilmu dan menganjurkan. Allah yang turunkan wahyunya. Wa ma alaika illa al-balal al-mubin. Tidak ada kewajiban atasmu kecuali menyampaikan. Kalau ternyata tidak mau, ya Allah, aku sudah sampaikan. Mereka enggak mau. Mereka yang salah, bukan kita. Karena kita sudah menyampaikan. Yang akan ditanya nanti yaumul qiyamah adalah hal balag, apakah kau sudah sampaikan? Itu pertanyaannya. Bukan apakah mereka sudah nurut kepadamu? Ya ada yang nurut, ada yang enggak. Begitulah manusia. Maka sampaikan pada penguasa tadi nasihat. Fa in sami'a minhu fadak. Kalau memang mau mendengar nasihat itu, alhamdulillah. Wa illa fala alaik. Kalau tidak, kamu tak salah. Aku sudah sampaikan. Ya Allah, ballaghna. Di akhir hidupnya Rasulullah SAW, di khutbah terakhir, khutbatul wada, Nabi selalu bertanya, setiap menyampaikan wasiat, bertanya lagi. Apa pertanyaannya? Hah? Ala hal ballagh? Ala hal ballagh? Bukankah aku sudah sampaikan? Ketika para sahabat berkata, engkau sudah sampaikan ya Rasulullah. Beliau mengangkat tangannya ke langit dan menurunkannya kepada mereka sambil berkata, Allahumma syhad. Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Aku sudah sampaikan. Selesai. Yang mau beriman, yang tidak mau beriman, itu urusan mereka di hadapan Allah nanti. Yang penting Rasulullah SAW sudah menjalankan tugasnya menyampaikan. Taib. Yang mengangkat pedang tadi. Kan ingin memaksa. Enggak mau. Langsung pedangnya terhunus. Tegakkan hukum Allah. Kalau enggak saya perangi. Apa dalilnya? La ikraha fid din. Justru yang sebaliknya Allah katakan. Enggak ada paksaan dalam agama. Nasihati. Peringatkan. Dan buktikan secara nyata kalau engkau mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tertib, aman, damai, tentram. Iya kan? Sehingga mereka ambil pelajaran. Masya Allah. Ahli sunnah dengan menerapkan sunnah, aman, tentram. Tidak ada keributan, tidak ada pertikaian, dan seterusnya. Itu namanya dakwah bilhal. Dakwah dengan keadaan, dengan uswah hasanah. Fa amma sunnah fa araftumuha, adapun sunnah kalian sudah ketahui. Adapun kenyataannya, fa innana na'lam ala yaqinin, kita sudah tahu secara yakin bahwa pemberontakan dengan pedang adalah cabang far'un anil khuruji bil lisani wal qaul, cabang dari pemberontakan dengan lisan dan ucapan. Lianna nasa lan yakhruju alal imami bas mujarrad. Tidak mungkin, karena manusia tidak mungkin memberontak kepada penguasanya bas begitu saja. Mujarrad tidak mungkin. Imshi, khudh sayf, jalan, ini pedangnya. Enggak mungkin. Pasti ada pertanyaan, ala madza nuqatil. Pertanyaan siapa itu? Hah? Pertanyaan siapa? Ali bin Abi Thalib. Kapan? Ketika perang Khaybar, Nabi mengatakan insya Allah rizlik. Beliau berhenti dulu, tidak berpaling. Ya Rasulullah, alama nuqatil. Ya Rasulullah, kami berperang atas apa? Setiap orang berperang ada misinya. Baik. Kalau Khawarij tiba-tiba mengangkat senjata tanpa ada provokasi di awalnya, enggak mungkin. Pasti ada provokasi dulu. Ini penguasa zalim, ini penguasa jahat, penguasa tidak adil, penguasa begini. Terus kita bagaimana? Lawan. Mulai. Senjatanya nanti dikirim sama WEA. Uni Emirat Arab. Karena bila na'azakumullah, ya kebetulan saja. Qadarullah masya'afa'al yang terjadi beberapa negara didukung oleh mereka. Ikhwan bin na'azakumullah. Kalau pertanyaannya, pakai apa kita ngelawan? Bakal dikasih. Bahkan bisa jadi orang kafir pun bisa ngasih. Percaya gak percaya? Loh, untuk berjihad? Iya. untuk berjihad dikasih. Siapa yang membantu para pemberontak-pemberontak di beberapa daerah? Padahal pemberontaknya muslimin, negara kafir. Karena ingin negara muslimin ini pecah, hancur. Butuh apa? Kami kirim. Karena tahu yang dilawannya muslimin juga. Begitu hancur tersenyum-senyum. Kurang gak senjatanya? Ini na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum, politik dari mereka. Qala, dikatakan la budda an yakuna hunaka tawti'ah wa tamhid. Dalam berperang pasti ada tawti'ah, ada pijakan. Dorongannya. Tamhid, ada muqaddimahnya. Qadh fil a'immah, yaitu menjelek-jelekan para penguasa. Wasitr lima hasinihim, sebaliknya disembunyikan kebaikannya. Ini kebaikannya 1000, kesalahannya 2. Yang 2 yang digembar-gemburkan. Mereka begini, kedua begini, pertama begini, kedua begini, satu begini, kedua begini, satu, dua, dua, banyak sekali. Yang 1000, itu pura-pura saja. Dilupakan yang baiknya, ditutup-tutupi. Padahal, Masya Allah, kamu bisa ngaji di sini, duduk bersimpuh dengan aman, karena adanya penguasa. Kau dalam keadaan kacau, bisakah duduk seperti ini? Gak bisa. Kau dalam keadaan chaos, bisa? Enggak akan bisa. Kamu bisa bikin ma'had. Dengan apa? Dengan muassasah, dengan izin penguasa, dengan Masya Allah, rapi, tertib, aman, nyaman. Kalau gak ada aturan itu, tiba-tiba di tengah-tengah kampus ini ada musuh bikin gereja di situ. Ah, ini kena saya, mau apa? Mana suratnya? Gak surat-suratan. Gak ada penguasa ini. Kacau. Kacau. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, semuanya diatur dengan rapi, dengan tertib, dengan aman. Itu dilupakan. Barakallahu fikum. Disembunyikan. Wasitr lima hasinihim, thumma tamtali'ul qulub. Karena dipanas-panasin, ditutup kebaikan-kebaikannya, hati panas. Tamtali itu penuh dengan kejengkelan. Ghaidhan wa hiqdan, kemarahan dan kedengkian. Wahina idin, kalau sudah panas seperti itu, penuh dengan dengki, marah, dendam, mudah sekali. Tinggal ambil korek api, jas, nyala semua. Karena bensinnya sudah di mana-mana. Siapa bensinnya? Provokator. Setelah itu, tinggal disulut, nyala semua. Inna lillahi wa ilaihi raji'un. Artinya, barakallahu fikum, dari ucapan Syekh Utsaimin, dan ucapan Syekh Al-Albani, dan ucapan Ibnu Hajar sebelumnya, bahwa pemberontakan itu tidak hanya dengan senjata saja, tapi juga bisa dengan kalam. Dan itu bahkan pemicunya. Itu mukaddimahnya. Sehingga jangan mendukung Khawarij. Jangan melakukan kebiasaan Khawarij. Memprovokasi masyarakat untuk memusuhi penguasanya. Itu lebih mengerikan dari pemberontakannya sendiri. Karena itu adalah pemicu utamanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa nasihat antum terkait sebagian ikhwah yang aktif membahas manhaj di medsos, terutama Facebook, dalam bentuk komentar yang menimbulkan perdebatan tidak sehat di postingan kelompok sebelah, rutin memposting faedah dengan judul yang bisa dibilang memprovokasi. Barakallahu fikum. Medsos itu dibaca oleh 1001 macam manusia. Artinya, ambil standar yang terendah. karena berbagai macam manusia. Kita khawatir kalau materinya ketinggian di sana, yang bawah-bawah gak pada ngerti. Apa sih ngomong apa dia? Masa salam gak boleh dijawab misalnya? Iya kan? Kalau kita jangan jawab salamnya, jangan tengok ketika sakit, jangan, ini yang bawah-bawah gak ngerti. Kan katanya disuruh ruah, disuruh saling ketinggian. Sehingga karena kita tahu yang bacanya 1001 macam manusia, maka ambil standar yang paling bawahnya saja sebagai nasihat umum untuk seluruh kaum muslimin yang awam. Loh, kalau ada orang yang kelasnya tinggi, ya ngapain ngaji di medsos? Duduk di sini kalau yang memang sudah tinggi, duduk di pondok-pondok pesantren. Belajar di mahat-mahat ali, kan begitu. Itu memang buat mereka-mereka yang dalam keadaan awam wam jiwam. Sehingga awal pelajaran yang pasti awal, yang masih mudah dipaham, mudah dimengerti. Barakallahu fikum. Jangan berdebat masalah seperti itu, tahdir-tahdiran di atas awang-awang. Apa namanya? Di atas awang-awang. Di medsos, di dunia maya, dunia lain. Di India, seorang muslim dipaksa mengucapkan puji-pujian terhadap dewa-dewa mereka oleh ekstremis Hindu. Apakah yang sebaiknya dilakukan dengan kondisi muslim sana minoritas? Hijrah. Itu kan pernah terjadi. Di zaman para sahabat di awal-awal dipaksa harus mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Apa yang dilakukan dan apa yang disuruh oleh Nabi? Hijrahlah ke Habasyah. Di sana ada seorang raja yang adil dan bijak, tidak mendolimi rakyatnya. Maka hijrah pertama ke Habasyah, hijrah kedua ke Habasyah, sampai kemudian hijrah ke Madinah. Disuruh hijrah. Loh, tanahnya diambil mereka. Ya sementara biarin saja. Selamatkan agama lebih penting daripada menyelamatkan tanahmu. Selamatkan agama. Bagaimana hukumnya mengikuti berita mantan penguasa seusai, apa ini, semisal tentang ijazah palsu? Ngapain? Mau palsu, mau asli, sudah selesai urusannya. Barakallahu fikum. Bukan urusan kalian. Bukan urusan kalian. Kalau asli kenapa? Kalau palsu kenapa? Barakallahu fikum. Urusan politik biasanya adalah urusan persaingan-persaingan politik. Sedangkan kalian gak ikut persaingan politik toh. Apa kalian punya partai yang harus menang besok? Kan enggak. Ya sudah, biarin saja. Jangan urusi mereka. Alhamdulillah. File kita ini barakallahu fikum, apa bahasanya? RAM. Ada batasnya. Kalau semua dimasukkan ke data di kepala kamu atau di hati kamu, kalau penuh susah. Kenapa? Kepenuhan datanya. Semua dibahas, semua dilihat, semua dibaca, semua. Jangan. Kalau kata Syekh Al-Albani, irham dzakiratak. Irham dzakir. Sayangi otakmu. Sayangi otakmu. Kapan itu diucapkan oleh beliau? Ketika datang seorang anak muda nanya tentang Ikhwanul Muslimin. Sebagaimana dikatakan oleh Said Qutb. Saya Albani lupa. Kata dia, Anda ingat saya. Dia mengatakan begini, apal dia bukunya. Hafal? Ana hafal semua buku-buku Said Qutb. Hafal bukunya. Tanya lagi masalah ucapan fulan. Ana juga hafal bukunya mereka. Hafal? Iya, ana hafal. Coba dibaca. Baca. Berkata mu'alif rahimahullah. Baca. Kata Syekh Al-Albani, irham dzakiratak. Sayangi otakmu. Hafalkan Quran, hafalkan hadis, hafalkan kitab para ulama. Jangan hafal keutamaan mereka. Sayangi otakmu, itu kira-kira. Sayangi otakmu, jangan dipakai untuk merekam yang gitu-gitu. Rekam yang baik-baik dari kajian-kajian ilmu, kitab-kitab para ulama. Barakallahu fikum. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.